Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-188 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat terhadap al-khaliq, yaitu terhadap Allah azza wa jalla. Enggak ada ketaatan kepada makhluk, pemerintah, penguasa, orang tua, suami, kalau itu di dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah harus didahulukan di atas ketaatan kita kepada orang tua kita, ketaatan kita kepada suami kita, ketaatan kita kepada pemerintah kita. Dan di dalam syariat ini, yaitu di dalam perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa, ini maslahat untuk kita sebenarnya, kemaslahatan untuk kaum muslimin. Kalau kita mau dan semuanya mau taat kepada penguasanya, pemerintahnya di dalam kebaikan, maka di sana ada masalih, maslahat-maslahat yang banyak yang bisa kita dapatkan. Bisa bayangkan ketika rakyat mereka melaksanakan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa dan tidak memberontak kepada penguasa, maka akan terjadi ketenangan, kenyamanan di negeri tersebut, sehingga mereka bisa melaksanakan banyak hal, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, bisnis, semuanya jalan ketika negeri tersebut aman. Tapi ketika diuji dengan ketidakamanan karena sebab sebagian rakyat yang mereka membangkang dan memberontak, apa yang terjadi? Ekonomi jadi mandek. Siapa di antara kita yang berani untuk keluar ke pasar, membeli atau menjual? Ketika kita mengetahui bahwasanya di pasar atau di dekat pasar terjadi saling tembak-menembak antara pemberontak dengan penguasa, kita akan lebih memilih dia di rumah daripada kita termudharati, daripada kita terbunuh. Siapa di antara kita yang berani ke kantornya atau ke sekolahnya ketika dia tahu bahwa di perjalanan banyak terjadi huru-hara? Terkadang seseorang dipukul dan dia tidak tahu kenapa dia dipukul. Terkadang seseorang dibunuh dan dia tidak tahu siapa yang membunuhnya dan kenapa dia dibunuh. Nah, ini ketika terjadi ketidakamanan karena ulah sebagian orang yang dia melakukan itu di atas kebodohan, di atas hawa nafsu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Bukan hanya masalah itu saja, bahkan yang namanya ibadah juga terganggu dengan sebab ketidakamanan. Bagaimana kita bisa melakukan muhadharah, tablik akbar, daurah di sebuah masjid, kita belajar sama-sama di situ, kalau perjalanan atau jalan menuju ke masjid tersebut atau di luar masjid terjadi keributan? Seandainya kita di dalam halaqah pun, kita nggak akan konsentrasi dan tidak merasa nyaman, apalagi memikirkan keluarga kita yang di rumah. Bagaimana muallim bisa mendatangi tempat tersebut? Ya, bagaimana dia bisa berdakwah? Bagaimana kita bisa belajar? Sehingga sebenarnya ini syariat ini adalah untuk kemaslahatan kita sendiri. Jadi jangan dibayangkan ketika Allah SWT menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan Nabi SAW menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa, berarti ini memberikan hawa atau memberikan nafas untuk penguasa tersebut. Bukan, itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk maslahat penguasa tersebut. Kemudian dia mengatakan, enak dong jadi penguasa, karena di dalam Islam diperintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Bukan itu. Maslahat yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah kita sendiri sebagai rakyat. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala di dalam ucapan beliau, dan meskipun sebagian menyebutkan bahwasanya ucapan beliau adalah di dalam sanadnya ada kelemahan, tapi maknanya sahih. Beliau mengatakan la islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali kalau kita bersatu. Bersatu antara kaum muslimin dengan penguasanya, rakyatnya dengan penguasanya. Bersatu di antara kaum muslimin. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan. Tidak mungkin seseorang atau sebuah kelompok sekecil apapun, kalau tidak ada pemimpin, maka akan segera bubar. Keluarga, kelompok yang terkecil, harus ada pemimpinnya. Kalau di situ ada bapaknya, berarti bapaknya yang menjadi pemimpin. Kalau enggak ada, ya ibunya untuk memimpin anak-anak. Harus ada pemimpin. Apalagi kelompok yang besar sebuah negara. Harus ada pemimpinnya yang keputusan di tangan beliau. Karena kalau tidak ada pemimpin, maka masing-masing memberikan pendapat, masing-masing memberikan usulan, semaunya sendiri, karena merasa tidak ada yang menguasai dia. Tapi kalau ada pemimpin, maka dialah yang mengambil keputusan. Akan berjalan urusan. Tapi kalau ribut dan tidak ada yang menengahi, maka yang terjadi adalah kehancuran. Makanya terpecah-pecah. Mungkin terbagi menjadi dua. Setelah itu yang ini juga terpecah menjadi dua, yang ini juga terpecah, dan seterusnya. Ini karena tidak ada pemimpin. Kemudian beliau mengatakan, wala imarata illa bisam'i wa ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat. Baik, kalau pemimpin ada, tapi kita enggak mendengar dan taat, tidak ada manfaatnya. Ada pemimpin, tapi kita enggak mau mendengarkan peraturan dia, ya sama saja tidak ada pemimpin. Fungsi dan faedah diangkatnya pemimpin adalah untuk didengar dan untuk ditaati. Lihat hubungan antara tegaknya Islam dengan mendengar dan taat kepada penguasa. Pertama boleh mengatakan la islama illa bi jamaah, wala jamaata illa bi imarah, wala imarata illa bi sam'i wa ta'ah. Tegaknya Islam sangat erat hubungannya dengan mendengar dan taatnya kita kepada penguasa kita. Jangan diremehkan tentang masalah mendengar dan taat kepada penguasa. Ini adalah untuk kepentingan kita sendiri. Makanya sebagian mengatakan, "Situna sanah ma'a imamin ja'irin khairun min lailatin wahidah bila imam." 60 tahun bersama seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin. 60 tahun waktu yang lama. Kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, muslim tapi dia zalim, maka itu lebih baik daripada satu malam tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa. Karena ketika tidak ada penguasa meskipun hanya satu malam, maka kehancuran dan kerusakan yang akan terjadi. Tapi kalau kita memiliki pemimpin meskipun dia adalah seorang yang bukan orang yang soleh, tapi dia adalah orang yang zalim, maka maslahat banyak yang akan kita dapatkan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan tentang pemimpin, hum yaluna min umurina khamsan, mereka mengurus dari urusan kita lima perkara. Al-jum'ah wal-jama'ah wal-a'id wal-thuhur wal-hudud. Mereka mengurus sholat jumat kita, mengurus sholat jamaah kita, mengurus hari raya kita, mengurus perbatasan kita, dan mengurus penegakan hukuman di antara kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.